Jigo, cek cek cek wow. Abdi Cepot alias Astra Jingga, Insun Diwala Hati Sur Arjuna. Saya udah numpang jagona, Putra Semar Patranaya. Dang ding ding ding dang ding ding ding dang dung dung dung dang dung dung. Kalau lagi gak punya duit, pikiran jadi kusut. Jigo, Jigo, Jigo, Jigo, Jigo, Jigo, cek cek cek wow. Thank you. dan tempel. Barang bubar, banyak orang-orang pada kebingungan. Nyai Ronggeng hilang kagak ketahuan. Kemana aja? Aduh empok, apa enggak lihat dari tadi ayah udah liwat. Berapa emang seliternya? Biasa depok harganya 5 ringgit tuh murah. Duh 5 ringgit sih murah. Beli syukur enggak udah. Emang dasar belum miliknya. Kalau nawar semau waduknya. Duh seperak pok. Cuman untungnya pundak lecet apa obatnya. Minyak minyak minyak ini dia tukang minyaknya. Tumben kok bang kemana aja? Apa enggak lihat dari tadi ayah udah liwat. Kenapa sih bang harganya kok turun naik aja? Maklum deh pok harganya emang dari sononye. Beli deh bang seliter. Iya deh pok penglaris. Laris manis Tanjung Pontianak. Minyak abis duitnya banyak. Laris manis si Tanjung Gimpul. Minyak habis, duitnya kumpul. Minyak minyak minyak. Usin, lo mesti kawin ame si Usin. Rumenye lime banyak sawenye. Enggak bakalan hidup lo susah. Dunia babe tolong dong ayo. Panati aye buat tandule. Ame bang Usin aye enggak jingke. Panati dia banyak hartanya. Ape lu kate anak duraka mau ngelawan putusan gue. Orang tue sih cuman ngarepin hidup lu senang jangan sengsara. Lu susah larinya sama gue juga. balikin ya. Ntar gua geprak kame sapu lo. Lo udah gile, gak punya mate. Ngarepin apa coba dari si dule. Rambutnya gondrong, kantong melompong. Kerja gak mau, lo mau makan batu. Dikit-dikit cinta, lo boleh gegaras tuh cinta. Serah lo deh. Gua gak mau tahu sekarang kenapa-napa. Lo jangan ngadu sama orang tua ya. Untung di badan saya hidup seperti ini, terpendam di dalam duit. Ma, sekarang barulah terasa hidup susah penuh dosa. Sebab tidak dengar kata maafkanlah ma, serta doakan supaya segera saya dibebaskan. Sampaikan salam saya sama si dia yang setia. Janganlah kemana-mana. Maafkanlah ma, serta doakan supaya segera saya dibebaskan. Ma, tolong sampaikan salam saya sama si dia yang setia. Janganlah kemana-mana.